Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah yang hadir ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fiddin, azakumullah. Sebelum kita mulai kajian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan adab dalam majlis. Ini sudah sering disampaikan dan diumumkan oleh pembawa acara. Adab-adab itu dijaga. Dan di kesempatan kali ini untuk melihat di ayat 113 114 At-Taubah 113 114. Ma kana an-nabiy wal ladina amanu yastaghfiru al-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin setelah walaupun mereka itu sanak kerabat, sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'ada iyya falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min inna ibrahim la awwahun halim. Dan tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapaknya melainkan karena janji yang dia janjikan kepada bapaknya, seperti ayat ini, astaghfiru rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah, sudah berjanji. Kemudian falamma tabayyana, sesudah jelas bagi Ibrahim sampai akhir hayatnya bapaknya tidak beriman, annahu aduun lillah, bahwa bapaknya musuh bagi Allah. Tabarra amin, berlepas diri, tidak minta akan ampun lagi untuk bapaknya. Inna Ibrahim ala awwahun alim, sungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang sabar dan orang yang penyantun. Orang yang sabar, penyayang dan penyantun. Jadi ini penjelasan tentang Nabi Ibrahim AS. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Nabi Ibrahim mendakwakan dakwah ini untuk berlepas diri kepada orang-orang kafir. Antum lihat dalam surah Al-Mumtahana, surah yang ke-60 di ayat 4. Allah berfirman di surah Al-Mumtahanah surah 60 ayat 4. Qad كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contoh teladan yang baik itu ada dua. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Dua Allah sebutkan sebagai uswah hasanah dalam Al-Quran. Dua Allah sebutkan. Yang pertama Ibrahim alaihi salam, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Dua. Dan Nabi Muhammad disuruh mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Ada berapa ayat dalam Al-Quran. Di sini sebutkan, sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu, tatkala mereka berkata, liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a uminkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah kepada selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda, dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan wal baghdha, dan kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Illa qawla Ibrahim li abihi, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, la astaghfirunna laka ma wa ma amliku laka min Allah min syai, sungguh-sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu dan aku tidak mampu untuk menolong sedikit pun dari siksaan Allah. Berarti Nabi Ibrahim sudah berjanji akan mintakan ampun, tapi kemudian setelah itu dilarang dengan surah apa tadi? At-Taubah ayat 113 dan 114. Jadi tadinya Ibrahim berjanji akan mengamalkan ampun, setelah itu dilarang oleh Allah, tidak boleh lagi. Kemudian Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, wahai Rabb kami, kepada engkau kami tawakal, kepada engkau kami kembali, yaitu kami taubat, dan kepada engkau kami kembali. Di sini Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim AS dan orang-orang yang bersamanya, bahwa Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya berlepas diri, sesuai dengan ayat yang tadi kita baca di buku ini, innani bara'u mimma ta'budun. Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya dan juga dari bapaknya dan apa yang mereka sembah. Dan pernyataan Ibrahim, kami mengingkari. Jadi mengingkari siapa? Mengingkari apa yang disembah oleh kaumnya dan semua oleh bapaknya. Yang mereka sembah matahari, bulan, bintang, batu, pohon, dan yang lainnya. Patung-patung yang mereka sembah, diingkari. Dan sungguh telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan. Antara orang-orang beriman dan orang kafir, itu mesti ada permusuhan. Dan ada kebencian selama-lamanya sampai mereka beriman hanya kepada Allah. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Artinya kita dengan orang kafir mesti ada permusuhan dan mesti ada kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nas Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim sudah menyatakan kebencian kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Jadi gak bisa tuh yang namanya kita bersatu dengan orang kafir, gak bisa selama-lamanya. Jelas di sini katakan, wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Tanpa antara kami dengan kalian, yaitu permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Artinya terus kebencian itu. Sampai kapan? Sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Kalau mereka sudah beriman, baru bisa sama dengan kita. Selama mereka kafir, enggak bisa. Makanya satu kebodohan ketika orang ingin menyatukan antara muslimin dengan kafirin, kebodohan. Tidak berakal, ya, tidak berakal. pertama hilang dari dia akalnya, yang kedua hilang apanya? Agamanya. Ya orang kalau gabung dengan orang kafir berarti dia apa? Dia kafir. Gak boleh gabung dengan orang kafir selama-lamanya. Jadi kita harus membenci kekafiran dan juga membenci orang-orang kafir sesuai dengan nas Al-Quran. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Arti Ibrahim mengatakan kepada kaumnya dan kepada bapaknya bahwa kita tidak akan bisa ketemu itu sampai kalian beriman hanya kepada Allah. Maka Ibrahim AS menyatakan di sini, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku, itu Allah SWT. Fa'innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Nabi Ibrahim AS menyebutkan dengan kalimat illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengakui tentang Allah sebagai apa? Pencipta. Mestinya kalau dia mengakui Allah sebagai khalik, razik, malik, mudabbir, muhyi, umit, konsekuensinya dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah menjelaskan tentang rububiyahnya Allah agar manusia beribadah kepada Allah. Seperti ayat dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahkan kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Allah pakai rububiyahnya Allah di sini. Untuk beribadah kepada Allah, Allah pakai apa? Rububiyah yang telah menciptakan. Kalau Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pemilik, Allah yang mengatur alam semesta, mesti kalian beribadah kepada Allah. Waladzina min qablikum, dan juga orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan illa ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Kemudian Ibrahim mengatakan alaihissalam, fa'innahu sayahdin, sesungguhnya Allah menunjuki aku. Karena patung-patung, batu, pohon, matahari, bulan, orang-orang yang sudah mati, enggak bisa menunjuki manusia, enggak bisa. Yang menunjuki hanya satu, yaitu Allah. Fa'innahu sayahdin, Allah menunjuki aku. Makanya ketika orang ingin berjalan di atas siratal mustaqim, maka wajib dia yang beribadah kepada Allah. Makanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabb aku dan Rabb kalian, ibadah kepada Allah, ini jalan yang lurus. Jadi orang mendapatkan jalan lurus dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baru dia akan mendapatkan jalan yang lurus. Selama dia berbuat syirik, dia enggak akan dapat jalan yang lurus. Selama dia berbuat syirik, dia pasti akan sesat. Selama dia berbuat syirik, dia enggak akan mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hidupnya selama-lamanya. Dan ketika orang berbuat syirik, Allah sebutkan apa? Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang berbuat syirik, Allah mengatakan dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat sudah. Makanya orang berbuat syirik, Allah menyebutkan di muka bumi ini enggak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini, melainkan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Kata Allah, tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Dalam surah Al-Ahqaf surah 46 di ayat 5 dan 6 kata Allah, wa man adallu, enggak ada orang yang paling sesat di muka bumi. Mimma yad'u min dunillah, melainkan orang yang, tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, mal yastajibu lahu, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Artinya orang yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, apakah itu batu, pohon, kubur, enggak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wahum an du'aim ghafilun, dan mereka lalai dari doanya orang berdoa kepada mereka. Wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka akan jadi musuh. wa kanu bi'ibadin kafirin. Dan mereka akan mengingkari ibadah-ibadah mereka. Maksudnya orang-orang soleh yang disembah oleh manusia, kan banyak orang menyembah orang soleh sampai hari ini. Ada yang menyembah kuburannya Husain, Husain ahli surga. Ada yang menyembah kuburannya Imam Al-Auza'i, Auza'i Imam Salaf dari Syam. Imam yang dia enggak mengajarkan umat untuk menyembah, disembah. Nanti di hari kiamat semua berlepas diri orang-orang soleh ini. Seperti orang yang menyembah Isa, berlepas diri nanti di hari kiamat. Mengingkari semua perbuatan orang yang menyembah dia. Dan dengan itu sebagai penghinaan buat mereka, yang mereka yang menyembahnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi orang yang paling sesat kata Allah di muka bumi ini, orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu nas Al-Quran, berarti itu Al-Quran. Ya, demikian. Makanya orang yang paling sesat di muka bumi, orang yang berdoa kepada Allah, orang yang meminta kepada Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, ini orang yang paling sesat di muka bumi ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Zat yang menciptakan aku. Sesungguhnya Allah menunjuki aku, dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dan perhatikan, ini merupakan konsekuensi dari makna kalimat la ilaha illallah. Di sini ada kalimat la ilaha illallah, yaitu nafi. Yang kedua apa? Isbat. Di sini Nabi Ibrahim AS menafikan apa? Semua yang disembah selain Allah. Innani bara'um mimma ta'budun. Itu mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, ila allazi fatarani, menetapkan yang ibadah yang satu yaitu Allah. Dan tauhid ini harus betul-betul kita yakini seyakin-yakinnya. Karena kalau tidak demikian, kita belum bertauhid kepada Allah. Kita ini ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Saya akan bawakan dari kitab Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-6. Untuk catat Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-6 tentang tafsir dari tauhid. Tafsir dari la ilaha illallah, apa tafsirnya? Kita harus tahu tuh. Kita ucapkan Allah tauhid, apa tafsirnya Allah? Apa tafsir Allah? Dibawakan dalam kitab tauhid, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damuhu wa hisabu anallahi azza wa jal." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari, perhatikan tuh, dia mengingkari sesembahan selain Allah, artinya mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, maka harta dan darahnya itu terjaga, artinya gak boleh diambil, gak boleh tumpahkan darahnya. Sedangkan hisab perhitungannya hanya kepada Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik dari ayahnya Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu. Di sini hadis ini menjelaskan apa? Enggak cukup orang hanya mengucapkan kalimat Allah. Perhatikan, tidak cukup orang hanya mengucapkan kalimat Allah. Harus ditambah apa? Apa ditambah apa? Dari sini tambah apa? Wajib dia mengingkari kepada semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini makna dari la ilallah, ini tafsir la ilallah, dan ini makna tauhid. Jadi ketika orang mengucapkan la ilallah, enggak cukup. Wajib dia apa? Mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Baru dikatakan dia bertauhid kepada Allah. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim AS. Berlepas diri dia kepada semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Kemudian dia menetapkan ibadahnya kepada Allah. Jadi kita wajib mengingkari yang disembah oleh manusia. Manusia menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah siapa saja. Kita wajib mengingkari. Wajib mengingkari. Baru dikatakan kita bertauhid, mengingkari. Dan kita menyatakan bahwa semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, semuanya adalah batil. Semuanya adalah sesat. Semuanya adalah kufur. Dan semuanya syirik. Dzalika bi'anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang demikian, bahwasanya satu-satunya yang disembah itu hanya satu, itu Allah. Itu yang hak. Yang disembah oleh manusia dengan Allah semuanya batil. Dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Itu nas Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Dua ayat itu. Dhalika bi anna Allah wal haq wa anna mayada'una min dunihi al-batil wa anna Allah wal al-kabir. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa tidak cukup hanya mengucapkan Allah. Tapi dia juga wajib mengingkari peribadahan yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Dia wajib mengingkari semua bentuk kekufuran. Dia wajib juga mengingkari tentang agama yang lain selain Islam. Dia wajib mengingkari. Dan ini merupakan tauhid. Tauhid. Ini keyakinan. Keyakinan setiap muslim harus demikian. Maka ketika orang menyatakan kita dalam beragama masing-masing, semua agama sama, semua agama, ini kekufuran. Dan keluar dari agama Islam orang itu. Masing-masing orang ya terserah mau menyembah apa aja. Ya kita gak boleh, kita wajib mengingkari semua. Itu gak benar. Jadi kita harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini makna dari tafsir tauhid. Dan ini hakikat dari tafsir tauhid. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim AS. Dan juga dilakukan oleh para sahabat ketika mereka pertama kali masuk Islam. Ketika Nabi sudah mendakwakan dakwah tauhid kepada para sahabat radhiyallahu anhum, mereka masuk Islam, maka mereka mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Mereka ingkari Lata, Uzza, Mana, Kubal, dan yang lainnya. Semua mereka ingkari. Mereka tidak menyembah lagi. Tidak mau. Mereka ingkari bahwa semua batil. Yang wajib diibadahi hanya satu, itu Allah. Maka kan mereka berusaha bagaimana? Berusaha mengajak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk menyembah Tuhan mereka. Maka Allah turunkan surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum a'budun ma'budu wala ana a'budu ma'budun wala antum a'budun lakum yadukum waliyadin. Turunnya ayat itu karena mereka berusaha mengajak untuk apa? Menyembah Tuhan mereka, nanti kita menyembah Tuhan Allah, kata mereka. Enggak benar, enggak boleh. Wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia dengan Allah. Maka turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Enggak boleh. Kadang-kadang orang ingin mengajak mereka supaya mereka masuk Islam. Kadang itu ada tuh hati ingin ya mereka masuk Islam karena tokoh-tokoh Quraisy. Kalau ini condong, maka Nabi Muhammad akan diazab Allah. Dua kali diazab. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Enggak boleh condong pada mereka. Tujuan Nabi ingin mengajak mereka, tapi enggak boleh. Dilarang oleh Allah. Enggak boleh menyembah Tuhan mereka. Hanya satu, itu Allah. Allah. Kita masuk yang kedua. Ini kalau bicara yang pertamanya panjang ini. Ya. Masih banyak konsekuensinya yang harus kita bahas. Yang kedua, tidak menjadikan orang-orang kafir, ini konsekuensi dari akidah al-bara. Yang kedua, tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Dan tidak boleh mencintai mereka. Dan wajib bara dari mereka. Dasarnya, itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai pemimpin dan teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena kasih sayang kepada mereka. Artinya enggak boleh menjadikan orang-orang kafir musuhnya Allah dan musuh kalian sebagai pemimpin, enggak boleh. Enggak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, enggak boleh. Surah Al-Imran juga Allah sebutkan, itu di halaman 490 yang sudah lewat, Saya bawakan 3 ayat ya, di halaman 490 dalam surah Al-Imran ayat 28 Allah berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa. Janganlah orang-orang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Enggak boleh orang mukmin jadi orang kafir sebagai pemimpin. Jangan orang-orang mukmin jadi orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang mukmin saja. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun pertolongan dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebagai pemimpin dan teman setia. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Surah Al-Maidah ayat 51. Ada lagi dalam surah An-Nisa. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan di dalam surah An-Nisa tentang orang-orang munafik. Di ayat 138, ayat 139. Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang munafik, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ini orang-orang munafik menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain dari kaum mukminin. Apakah mereka akan mencari di sisi orang kafir kemuliaan? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Dan orang enggak akan mulia dengan bergabung dengan orang kafir, enggak akan mulia selama-lamanya. Apakah mereka akan mencari kemuliaan dengan orang kafir? Enggak akan mulia. Orang cari pemimpin orang kafir, enggak akan mulia di selama-lamanya. Pasti akan dihinakan oleh Allah SWT. Enggak boleh mencari pemimpin orang kafir, enggak boleh selama-lamanya, enggak boleh. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Dan orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, diancam oleh Allah dengan apa di sini? Azab yang pedih. Azaban alima, azab yang pedih. Dan umat Islam enggak akan mencapai kejayaan dengan pemimpin yang orang kafir selama-lamanya. Nah, teman harus ingat, pemimpin orang Islam yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang ketiga di antara konsekuensi al-bara, yaitu meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak pergi ke sana melainkan untuk keperluan darurat, disertai kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama Islam dan tanpa ada pertentangan. Jadi meninggalkan negeri kafir, gak boleh orang tinggal negeri kafir, gak boleh, kecuali dalam keperluan darurat seperti berobat, dia berobat, atau dia ada urusan dagang yang memang dia harus ngambil barang perdagangannya dan sebentar, atau dia dakwah untuk melakukan orang kafir sebentar, gak apa-apa, tapi untuk tinggal sama gak boleh negeri kafir. Kenapa? Yang pertama alasannya seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa yang sudah kita baca ayatnya. Ayat 97 sampai ayat 99 yang sudah kita baca ayatnya. Ketika membahas tentang konsekuensi akidah al-wala. Yang kedua, yaitu hadis Nabi ini. Nabi bersabda SAW, "Ana bari'u min kulli muslimin yuqimu baina adhhari al-musyrikin." Aku berlepas diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim di antara kaum musyrikin. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Tirmizi, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, radhiyallahu an. Dan hadis ini sahih. Ada Nabi berapa siri dari setiap muslim yang ditinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Dan juga Nabi selalu memberikan syarat kepada orang-orang Islam yang baru masuk Islam, yaitu Nabi memberikan syarat, kamu mengucapkan kalimat kepada Allah, dirikan sholat, keluarkan zakat, wa faraqtum al-musyrikin. Kalian harus berpisah dengan kaum musyrikin. Harus pisah. Nabi berikan syarat. Kalau kamu sudah mengucapkan kepada Allah, dirikan sholat, keluarkan zakat, harus pisah dengan kaum musyrikin. Harus hijrah. Dan hadisnya sahih, saya sudah bacakan beberapa kali yang lalu. Yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, Ahmad dalam mustadnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang ke-6. Kemudian yang keempat juga hampir sama dengan ketiga, tidak tinggal negeri kafir dan tidak tinggal bersama orang-orang kafir musyrik. Karena orang yang tinggal bersama mereka berarti sama dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithlu." Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengannya. Hadis ini hasan riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Artinya di sini Nabi sudah mengingatkan tentang enggak boleh tinggal bersama orang musyrik, enggak boleh. Dan kalau Allah turunkan azab, kena tuh dia bersama orang-orang musyrik nantinya. Makanya yang terbaik tinggal di negeri kaum muslimin. Meskipun dia maisanya apa adanya, pas-pasan, tapi nikmat tinggal di negeri kaum muslimin. Dia bersama ibunya, bersama orang tuanya, bersama saudaranya. Enggak nikmat di negeri kafir meskipun gajinya besar. Kalau di sini mungkin dia gajinya 5 juta, di negeri kafir 50 juta, tetap enggak ada kenikmatan di negeri kafir. Jadi harus diperhatikan bahwa tinggal negeri Islam itu kenikmatan bersama kaum muslimin, mendapatkan doa dari para malaikat. Kalau di negeri kafir, ya kemurkaan Allah, Allah murka, Allah benci kepada orang kafir. Kok tinggal negeri kafir? Allah enggak redha dengan orang kafir. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah enggak redha dengan orang kafir. Kok tinggal negeri kafir? Meskipun dia kaya raya, tidak ada kenikmatan. Kan banyak tuh orang tinggal di negeri kafir karena di sana kaya, gajinya besar. Tapi setelah dia kaya raya, ujung dari kehidupannya dia kematian. Enggak ada nikmatnya. Berat nanti hisabnya, berat di hari kiamat. Kok tinggal dengan orang-orang kafir? Kok tinggal bersama orang kafir? Gitu. Jadi kalau keperluan darurat, darurat ya seperti berobat segala macam. Kalau sekolah juga bukan darurat, sekolah bukan darurat. Gitu. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan karena ada beberapa ilmu yang enggak diajarkan negeri Islam, tapi sebagian lagi tetap enggak boleh. Jadi ulama-ulama keras dalam masalah ini. Tinggal negeri kafir, disuruh hijrah semuanya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi SAW. Mereka tetap berpegang pada hadis Nabi, enggak boleh tinggal negeri kafir. Sebagian membolehkan karena darurat, dan itu juga hati-hati. Diberikan syarat, harus dia kuat agamanya. Kuat agamanya. Yang kedua, dia harus bisa melaksanakan syiar agama Islam. Sholat dia enggak dilarang, dia pakai jilbab enggak dilarang. Kemudian dia bisa melaksanakan ibadah bebas. Dan yang lainnya, ada diberikan syarat oleh para ulama tentang masalah ini. Kalau enggak diberikan syarat, ya seperti yang kita lihat. Kalau enggak diberikan syarat demikian, ya seperti yang kita lihat. Orang sekolah negeri kafir, pulangnya dia apa? Murtad ke agama. Dan itu bukan satu ribuan. Nah, yang ada di Indonesia ini ratusan dari tokoh-tokoh liberal. Belajarnya di mana? Negeri kafir. Yang tadinya mereka di pondok, masya Allah, hafal Quran, hafal hadis, orang tuanya ngarepin dia jadi anak yang soleh. Sekolah di luar negeri, pulang jadi murtad dia. Pulang jadi tokoh-tokoh liberal. Pulang jadi anak yang durhaka. Dari manfaatnya dia sekolah negeri kafir. Dan memang program dari apa? Dari orang kafir. Kalian tuh hati-hati tuh, beasiswa enggak gampang itu. Yang ada orang kafir untuk memurtadkan umat Islam. Dan gak mungkinlah penjajah jajah negeri Islam kemudian dia pulang begitu aja, gak mungkin. Pasti banyak yang ditinggalkan untuk memurtadkan umat Islam. Dan itu Nasrani. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a matam. Itu harus kita ingat tuh. Bahwa orang Yahudi Nasrani enggak akan redo sampai kita mengikuti agama mereka. Tetap itu. Dan juga di Indonesia ini banyak orang-orang munafikin. Allah sudah sebutkan tentang orang munafikin dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah sebutkan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Kata Allah. Mereka ingin kalian ini kafir sebagaimana mereka kafir sehingga baik sama. Jadi orang tokoh-tokoh liberal ini dia udah jadi orang-orang munafikin. Nah, udah jadi munafik, mereka pengen orang Islam ini semua sama seperti dia. Menjadi apa? Menjadi kafir. Ini nas Al-Quran. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, jelas itu semuanya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Untuk melihat dalam surah An-Nisa. Itu udah jelas tuh. Mereka ingin di ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliya wala nasira. Mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir sehingga kalian sama dengan mereka. Maka jangan jadikan mereka sebagai pemimpin sampai mereka hijrah ke jalan Allah. Jika mereka berpaling, maka ambil mereka, bunuh mereka di mana saja kalian mendapatkan mereka. Jangan kalian jadikan mereka sebagai pemimpin dan juga jangan penolong. Ya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuh mereka di mana saja berada. Ini wali ulil amri, berkaitan ulil amri. Jadi mereka berusaha enggak pernah berhenti memurtadkan, mereka bikin macam-macam dah. Mereka bikin jaringan Islam, mereka bikin jin, ya. Jaringan Islam Nusantara. Dan nanti mereka bikin lagi puluhan lagi dengan puluhan-puluhan nama. Untuk apa? Untuk menjerat umat Islam agar sama seperti mereka kafir. Ini nas Al-Qur'an. Itu. Dan sepanjang sejarah seperti itu mereka. Mereka asalnya dari pondok, sebagian besar mereka pondok, tamatan pondok, lulus dari pondok, ada yang pernah belajar juga di Libya, belajar di Libya, ada yang pernah belajar di Mesir, setelah di situ mereka belajar di Amerika, di Kanada, di mana-mana, pulang untuk memurtadkan umat Islam, ya mereka, dan akan terus, nggak pernah berhenti mereka, dan kita dengan mereka itu terus dalam kondisi perang. Makanya saya heran kepada para dai kok masih bermain-main, masih enak tuh, senang-senang. Ini musuh terus nih menyerang umat Islam dan mereka perang. Allah menyatakan dengan kalimat perang dalam Al-Qur'an, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u." Dan mereka terus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Antum lihat. Ini nas-nas Al-Quran ini dibaca tiap hari, mesti umat Islam paham, enggak diam itu, tidak berpangku tangan. Allah menyebutkan di akhir ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Allah menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka akan terus nanti asa. Artinya terus ini, enggak pernah berhenti. Apa yang mereka lakukan? Yuqatilunakum, memerangi kalian hatta yarudukum an dinikum in istata'u, sampai mereka memurtadkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, siapa yang murtad dari agama di antara kalian, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah, maka batal, hapus amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini nas Al-Qur'an. Artinya mereka, Allah sudah sebutkan dalam ini ayat Al-Qur'an, jelas ini di sini. Orang yang orang-orang kafir enggak pernah berhenti itu. Perang dengan kalimat perang Allah sebutkan. memerangi umat Islam untuk apa? Agar umat Islam murtad dari agamanya. Gak pernah berhenti. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan misionarisnya, kemudian juga dengan berbagai macam usaha, gak pernah berhenti itu. Dengan buku-buku, dengan video, dengan segala macam sudah usaha mereka, gak pernah berhenti. Umat Islamnya masih santai aja. Gak harus terus bagaimana menegakkan agama ini, mengajak umat Islam untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu senjata yang pertama, bagaimana umat Islam berilmu. Senjata yang kedua, mentauhidkan Allah. Senjata yang ketiga, tegakkan sholat. Jangan berhenti itu, sholat itu tegakkan. Dan yang lainnya itu, bukan belajar tentang kristologi, bukan. Bukan belajar tentang kristologi, bukan. Belajar tentang Islam, belajar tentang Quran wa sunnah la fahmi salat, belajar tentang akidah tauhid yang benar, amalkan yang benar. Itu senjata untuk umat Islam. Jadi ini perhatikan tuh, harus tegakkan di rumah tangga kita demikian. Musuh kita banyak, musuh kita banyak, tidak pernah berhenti. Jadi jangan cuman kita diam aja, kita berusaha dengan lisan, dengan tulisan untuk menegakkan agama ini. Yang kelima, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi, seperti gaya makan, minum, pakaian, dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Saya ulangi. Yang kelima, di antara akidah baro, tidak menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi, seperti gaya makan, minum, berpakaian, dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Rasulullah SAW bersabda, khaliful musyrikina wa wafirul liha wa ahfu syawarib. Berbeda dengan orang-orang musyrik, darah kalian, darah jenggot kalian, dan tipiskan kumis kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sini disebutkan, tidaklah kalian menyalahi orang-orang musyrik. Wafirul liha, artinya tidaklah kalian pelihara jenggot kalian. Kata Imam An-Nawawi, tidaklah kalian pelihara jenggot yang tidak boleh digunting. Syariat Islam menyuruh kita untuk memelihara jenggot dan tidak boleh mencukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam. Dan banyak hadisnya tentang masalah ini. Bahkan ada beberapa buku yang menjelaskan tentang wujub i'fa'il lihya, adillah ala tahrim halqil lihya. Ada beberapa kitab yang membahas tentang masalah ini. Kemudian juga Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari sahabat Ibnu Umar. Di dalam agama Islam, laki-laki dilarang mencukur jenggot. Dalam agama Islam, laki-laki dilarang mencukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam. Karena mencukur jenggot perbuatan haram. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, mengubah ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan laki-laki itu berjenggot. Semuanya. Ada yang kemudian gak tumbuh jenggot, ada. Cuma sedikit kan. Tapi secara umum laki-laki berjenggot. Semuanya. Ada yang gak berjenggot atau gak tumbuh jenggot, gak ada masalah. Tapi secara umum dia berjenggot. Ketika dia cukur, berarti dia merubah ciptaan Allah. Dan ini yang dilakukan oleh setan. Setan berusaha bagaimana menyuruh orang untuk merubah ciptaan Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Yang kedua, menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena Nabi, karena para Nabi semua berjenggot. Dan Nabi Muhammad SAW jenggotnya tebal. Kathul lihya. Makanya ketika Nabi berwudu, Nabi masukkan air itu ke jenggotnya. Nabi berjenggot. Yang kita ikut Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Dan para Nabi semuanya berjenggot. Yang ketiga, mencukur jenggot itu menyerupai orang kafir. Kalau orang kafir, dia mencukur jenggotnya. Orang musyrik mencukur jenggotnya. Kalau ada orang kafir yang dia berjenggot, berarti dia mengikuti siapa? Mengikuti orang Islam. Jangan jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau kita berjenggot, berarti ikut orang kafir. Ini namanya akalnya terbalik sudah. Akalnya terbalik. Kalau orang kafir dia berjenggot, berarti ikut siapa? Ikuti orang Islam. Jadi jangan dibalik. Jadi kadang-kadang orang, kalau kita berjenggot, orang kafir juga yang berjenggot. Yang kita ikut Rasulullah SAW berjenggot. Antum ikut siapa? Kemudian menyerupai orang kafir hukumnya haram dalam Islam, enggak boleh menyerupai orang kafir. Dan secara umum orang kafir semuanya cukur jenggot secara umum. Secara umum. Ada yang dia piara jenggot. Ada. Tapi ketika dia piara, dia ngikuti umat Islam, dia ngikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, menyerupai kaum wanita. Karena secara umum wanita itu tidak berjenggot. Kalau berkumis ada perempuan, kalau jenggot tidak ada. Kalau ada satu dua pengecualian dari jutaan wanita. Tapi dengan dia mencukur jenggot, dia telah menyerupai wanita. Dan juga kalau mau ditambahkan lagi banyak ini. Ketika dia mencukur jenggot, berarti dia sama dengan apa? Mahnus. Apa mahnus itu? Banci. Sama dia. Dengan dia mencukur jenggot, itu enggak ada keindahan sama sekali. Kan di antara keindahan laki-laki itu, jamal rijal itu bilihya. Jamal rijal itu bilihya. Keindahan laki-laki dengan dia berjenggot, indahnya laki-laki. Ketika dia enggak berjenggot, enggak ada keindahan sama sekali. Makanya ada orang enggak berjenggot, jelek dia, jelek. Karena keindahan laki-laki dengan berjenggot. Dan Allah mencintai keindahan. Inna Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi keindahan yang memang disyariatkan dalam syariat agama Islam. Nabi SAW berjenggot itu indah. Nabi, enggak mungkin Nabi mencontohkan sesuatu yang tidak indah bagi manusia. Itu ingat bahwa Nabi itu indah. Dan enggak mungkin Nabi mencontohkan sesuatu yang tidak indah, enggak mungkin. Kenapa? Allah itu indah, Allah menyukai keindahan. Berjenggot itu satu keindahan. Jenggot itu satu keindahan. Dan secara fitrah wanita senang kepada laki-laki berjenggot. Ketika dia enggak suka dengan laki-laki berjenggot, berarti fitrahnya rusak tuh perempuan ini. Gitu. Pertama fitrahnya rusak, yang kedua akalnya juga rusak. Gitu. Kalau dia menyukai laki-laki berjenggot, benar, fitrahnya benar, sesuai dengan fitrah. Karena termasuk sunnah fitrah kata Nabi SAW, yaitu apa? I'fa'ul lihya. Di antara sunnah ketika Nabi menyukai sunnah fitrah itu ada 10, Nabi menyukai apa? Satunya, i'fa'ul lihya, memelihara jenggot. Sunnah fitrah. Fitrah laki-laki berjenggot. Ketika dia mencukur, dia membunuh dan merusak fitrahnya. Jelas sampai sini. Kemudian anda perhatikan lagi yang kelima ini, tidak menyerupai orang kafir pada apa yang menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi juga enggak boleh. Makan ikut gayanya orang kafir enggak boleh. Dan orang habis makan pakai sendok, pakai garpu, habis itu taruh dia selesai diginikan nih. Ya, enggak boleh. Itu orang kafir. Dibikin salib sama dia selesai makannya. Kemudian juga dia makan tangan kiri garpu, ambil dagingnya pakai tangan kiri. Ini hukum haram. Makan tangan kiri hukumnya haram dalam Islam. Kata Nabi, "Idza akalakum falyakul bi yamini wa idza shariba falyashrab bi yamini. Fa inna syaitana ya'kul bi shimali wa yashrabu bi shimali." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, apabila seorang dari kamu makan, makan dengan tangan kanan. Kalau minum, minum dengan tangan kanan. Kalau semuanya setan makan tangan kiri dan minum tangan kiri. Enggak boleh. Antum makan dengan tangan kiri, garpu tangan kiri, hukumnya haram. Atau antum makan pakai tangan kanan, kemudian ketika ngambil kerupuk tangan kiri, haram hukumnya. Antum makan tangan kanan, ketika minum ambil tangan kiri, minum. Karena tangannya kotor, tangan kanan kotor, tangan kiri, hukumnya haram dalam Islam. Haram. Ini namanya setan. Karena Nabi apa? Setan makan tangan kiri, setan minum tangan kiri, setan. Gitu. Perhatikan tuh, jangan jadi setan. Gitu. Jadi meskipun tangan kotor, tetap minum tangan kanan. Minum tangan kanan. Ya jangan, kadang-kadang gini lagi. Enggak ada begini. Enggak perlu dibantu, emang kenapa? Bantu. Emang ini patah tangan kanannya? Enggak perlu begini. Tinggalkan tuh, kanan aja. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Tidak boleh lagi, hukumnya haram dalam Islam. Itu setan. Nabi menjelaskan, fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Setan makan tangan kiri dan minum tangan kiri. Itu antum ingatkan tuh. Dari mulai anak-anak masih kecil, ingat, tangan kanan. Lupa lagi tangan kanan, karena dia didorong oleh setan. Anak kecil didorong oleh setan. Kita yang harus keras itu. Harus kanan. Itu. Dan usahakan minum dengan duduk. Karena Nabi menyuruh untuk duduk. Kata Nabi, la yashrabanna ahadu minkum qa'ima. Tidak boleh sekali-kali seorang dari kamu minum sambil berdiri, enggak boleh. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Minum harus duduk, enggak boleh berdiri. Hukumnya haram dalam Islam. Bahkan Nabi dalam melihat yang lain zajara, melarang dengan keras orang minum dengan berdiri. Bahkan dalam melihat barang siapa yang minum dengan berdiri, muntahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim. Keras larangan Nabi. Enggak boleh orang minum sambil berdiri. Antum ingat tuh, anak antum, anak didik antum, sekolah perhatikan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, gak boleh tangan kiri. Dan duduk. Perhatikan itu. Kemudian juga tentang gaya-gaya juga banyak ditiru nih. Pakaian juga gak boleh. Pakaian-pakaian orang kafir. Ya. Topi-topinya juga segala macam. Bahkan gaya main bolanya juga gak boleh. Muji orang kafir gak boleh. Bangga idolanya orang kafir gak boleh. Haram hukumnya gak boleh. Orang kafir musuh Allah sebutkan. Kok kenapa orang kafir yang dipuji orang kafir disanjung orang kafir? Gitu. Sampai antum nonton bola lagi jam 3 malam. Ini kebodohan, ketololan. Ya. Orang-orang bodoh. Enggak ada hobi. Kenapa? Ini udah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Sebagian ulama sampai menyatakan haram tentang masalah ini. Antum baca, kalau antum mau baca nih, para dai, para ustaz, ada buku yang bagus tentang masalah Haqiqatu Quratil Qadam, hakikat permainan bola. Tebal bukunya, sekitar 400 halaman. Yang ditulis oleh Ziyad bin Sa'ad Al-Hamdan. Beliau menjelaskan tentang tidak bolehnya main bola. Beliau jelaskan tentang mafsada kerusakan main bola. Apalagi yang sekarang, semua perjudian. Sama dengan politik yang ada, semua perjudian yang ada. Kita ikut judi boleh gak? Nonton judi boleh gak? Kok antum nonton? Gak ada manfaat sama sekali. Ini semua kerusakan. Semuanya kerusakan. Dan mereka pasti meninggalkan apa? Sholat. Hati yang orang Islam. Udah mulai asar, asar, maghrib, isya, mesti tinggalkan sholat itu. Gak antum hati-hati itu. Yang seperti itu. Gak ada manfaatnya sama sekali. Antum asan bangun tengah malam, antum sholat, antum tahajud, antum doa, antum zikir, antum baca Quran, manfaat buat di akhirat. Nonton bola enggak ada manfaat sama sekali. Dan tinggalkan semua itu. Semua yang enggak bermanfaat tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Kebaikan Islam sama meninggalkan itu bermanfaat. Tidak pernah tinggalkan semuanya. Hadis sahih. Tinggalkan. Apalagi jelas haram, enggak boleh. Selanjutnya yang keenam. Kaum mukminin diperintahkan untuk menyemir rambut dan menyemir uban dengan warna selain hitam. Karena orang Yahudi tidak menyemir rambut dan tidak mengubah warna uban. Artinya ini hukumnya sunnah aja. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum." Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka, maka selisihlah mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disuruh untuk menyemir dengan henna, dengan pacar itu, dengan warna yang lain, gak boleh warna hitam. Orang menyemir dengan warna hitam hukumnya haram. Kata Nabi, wajannibus sawada, jauhkan warna hitam. Gak boleh warna hitam. Artinya gak boleh orang menyemir dengan warna hitam. Dan ini Nabi menyuruh untuk menyemir terutama bagi orang yang memang dia putih rambutnya. Putih rambutnya atau jenggotnya putih, itu disunahkan dia untuk menyemir, gitu. Sunnah, gitu. Gak seperti sekarang dia menyemir untuk meniru orang kafir. Jadi nyemirnya bukan untuk Islam, tapi nyemirnya apa? Meniru orang-orang kafir dengan berbagai macam semiran, gitu. Kadang-kadang. Dan dengan warna hitam hukumnya haram. Yang ketujuh, tidak boleh menolong. membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman setia. Perhatikan tuh, tidak boleh menolong, tidak boleh membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman setia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma'anittum qad baratil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalangan kamu sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuran kamu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepada kamu ayat-ayat kami, dan jika kamu berakal, jika kalian berpikir. Artinya enggak boleh menjadikan orang kafir dan orang munafik sebagai teman setia. Enggak boleh jadikan orang kafir dan orang munafik sebagai teman setia. Karena mereka terus berusaha untuk apa? Untuk menyusahkan umat Islam. Dan tokoh-tokohnya mereka ini menyusahkan umat Islam. Yang selalu jadi bahan pembicaraan mereka apa? Islam. Yang dituduh oleh mereka selalu apa? Islam. Selalu itu. Kalau enggak Wahabi, Islamnya dituduh oleh mereka. Mesti itu teroris Islam, ini Islam, terus Islam. Karena mereka orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik. Mereka terus menyusahkan umat Islam. Dan mereka sungguh ternyata kebencian dari mulut mereka. Ya, mulut mereka ini yang keluar dari mulut mereka itu kebencian kepada umat Islam. Antum lihat ya, pembicaraannya, omongannya mesti menjelekkan Islam. Mesti itu. Ini orang-orang munafik. Kemudian apa yang mereka tersimpan di dalam mereka lebih besar lagi. Dalam mereka untuk menghancurkan umat Islam lebih besar lagi. Ini Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Dan Allah tahu tentang isi dada mereka. Dan kami telah jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian berakal. Ini suruh umat Islam untuk berpikir. Jangan jadikan orang kafir sebagai teman setia. Jangan jadikan orang munafik sebagai teman setia. Tidak boleh. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang derajatnya hasan, kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian menjadikan sahabat kecuali orang beriman. Tidak boleh jadikan orang kafir. Jadi sahabat kita itu orang beriman. Yang kedelapan, tidak terlibat dengan mereka dalam bentuk apapun pada hari raya dan kegembiraan mereka. Juga tidak memberikan ucapan selamat serta tidak boleh hadir dalam perayaan mereka. Ini hukumnya haram. Jadi umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tahun baru. Hukumnya haram dalam Islam, enggak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh. Umat Islam tidak boleh ikut perayaan orang-orang kafir. Tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka. Umat Islam tidak boleh membantu acara ibadah dan hari raya orang kafir. Tidak boleh mendukung, tidak boleh menyokong acara mereka, tidak boleh menyokong upacara dan perayaan orang-orang kafir. Di antara ciri hamba Ar-Rahman yaitu mereka tidak menghadiri perayaan orang kafir. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura." Walladzina la yashhaduna az-zura. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kalimat az-zur dijelaskan oleh Imam Mujahid rahimahullah, Rabi bin Anas rahimahullah. Az-zur yaitu hari raya orang-orang musyrik. Menurut Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, mana az-zur tidak boleh menghadiri perayaan kaum musyrikin. Tidak boleh kita menghadiri perayaan kaum musyrikin, tidak boleh. Menghadiri perayaan Natal, tahun baru, hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Mengucapkan selamat, tidak boleh, hukumnya haram. Jadi dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ketika orang mengadakan perayaan Natal, berarti dia merayakan apa? Lahirnya anak Tuhan. Ini kan kebohongan. Allah sudah bantah dalam Al-Quran. Allah sudah bantah dalam Al-Quran. Bagaimana Isa dianggap sebagai, oleh mereka sebagai Tuhan, dianggap sebagai anak Tuhan. Dan Allah murka, murka luar biasa. Jadi antum perhatikan tuh. Antum jangan lihat semudah itu. Antum lihat dari mulai surah Al-Kahfi. Sebenarnya banyak nih ayatnya dalam Al-Quran. Di surah Al-Kahfi di awal-awal, di ayat 4. kemudian juga untuk mengancam orang-orang kafir ini berdakwah ini. Wa yunzir alladziina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadziba. Mereka di dakwah ini diantara untuk mengancam siapa? Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Di dakwah ini diantara untuk mengancam orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Mereka enggak punya ilmu dan tidak juga bapak-bapak mereka punya ilmu tentang itu. Sungguh besar ucapan mereka yang keluar dari mulut mereka, dan mereka berkata dusta. Bukan hanya perkataan besar, bahkan langit dan bumi ini akan hancur dalam mereka mengatakan Allah itu punya anak. Antum lihat dalam surah Maryam di ayat 88. Ayat 93. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu yang besar, yang dusta. Hampir-hampir langit ini hancur dan bumi ini belah dan gunung itu akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Allah enggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sesuatu yang besar bagi Allah mengatakan Allah itu punya anak, mengatakan Isa itu anak Tuhan, besar itu. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Isa, untuk melihat dalam surah Al-Maidah di ayat 116 117, dalam surah Al-Maidah, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Ingatlah tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ini Allah mengatakan kepada Isa. Apakah engkau pernah mengatakan kepada kaummu, kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa AS? Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang aku enggak punya hak sama sekali. Jika aku mengatakan yang engkau mengetahui apa yang ada dalam dadaku, tapi aku enggak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui yang gaib. Aku tidak mengatakan kepada mereka tentang apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu hendaklah kalian semuanya beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada semua orang-orang Nasrani untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam Injil tidak pernah ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa Isa sebagai anak Tuhan. Tidak ada. Gitu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Maka engkau lah yang menjadi saksi atas mereka. Engkau lah yang mengawasi mereka. Dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini pernyataan. Dan Allah sudah menyatakan kepada ahlul kitab agar mereka tidak gulu perbuatan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini perbuatan gulu. Anda melihat dalam surah An-Nisa ayat 171. Surah An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi lal haqq إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لو ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وهي أهل الكتاب جعلنا خلن ملواتي باتس dalam agama kalian. Jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Masih Isa bin Maryam itu Rasulullah. Kalimatnya Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah maka jadilah. Alqaha ila Maryam, yang Allah sampaikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan termasuk ruh yang Allah ciptakan. Fa aminu billahi wa rusulihi, hendak beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa la taqulu tsalatsah, jangan mengatakan Tuhan itu tiga. Jangan mengatakan tiga. In tau khalaqakum, berhenti, itu lebih baik buat kalian. Innamallahu ilahu wahid, semuanya Allah itu satu, ilah yang satu. Subhanahu wa yakuna walad. Maksudnya Allah, enggak mungkin Allah itu punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah apa yang di langit dan bumi, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai saksi atas semuanya. Itu perhatikan tuh, Allah sudah melarang mengatakan Allah itu tiga. Allah sudah melarang, dan Allah enggak punya anak dan tidak, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan Allah sudah tegur Nabi Isa, dan Nabi Isa enggak pernah mengatakan dia sebagai Tuhan. Dan Allah sudah menyatakan bahwa orang mengatakan Tuhan itu tiga atau Isa sebagai Tuhan, Allah mengatakan mereka apa? Kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan Isa itu adalah sebagai Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 ayat 73. Kita masuk yang ke-9. Jadi yang ke-8 ini enggak boleh kita ikut dalam perayaan Natal. Atau kita kerja di kantor enggak boleh kita ikut. Atasan kita orang kafir enggak boleh ikut perayaan Natal. Diundang enggak boleh hadir, tidak boleh. Dan ini kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan dosa besar. Enggak boleh. Orang beriman enggak boleh menyaksikan acara-acara kekafiran, enggak boleh. Enggak boleh ikut perayaan mereka. Sama sekali enggak boleh. Hukumnya haram. Enggak boleh membantu, enggak boleh nolong, enggak boleh. Sama sekali. Yang ke-9, tidak boleh seorang muslim memohonkan ampun bagi orang-orang kafir, orang musyrik. Dan juga tidak boleh memohonkan rahmat kepada mereka, meskipun mereka adalah orang tua atau sanak kerabat. Enggak boleh orang Islam memohonkan ampunan bagi orang kafir, orang musyrik. Enggak boleh memohonkan rahmat kepada mereka, meskipun mereka orang tua atau sanak kerabat. Allah Jalla Jalalu berfirman, "Ma kana lin-nabi walladziina aamanu wa yastaghfiru lil-musyrikiina walau kaanu liqurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahannam. Jadi enggak boleh mohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, orang kafir, enggak boleh, meskipun orang tua enggak boleh. Kemudian yang ke-10, tidak menyiarkan hukum kepada mereka, tidak setuju kepada hukum yang dibuat oleh mereka, tidak mengikuti ajaran mereka, tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah. Yang ke-11, tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yunani. Artinya enggak boleh mengucapkan salam kepada mereka, enggak boleh. Ini nanti yang 2 poin nanti terakhir. Kajiannya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.